بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقبل أن نبدأ درس هذا اليوم ونحن في أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك، يطيب لي من خلال هذه الإذاعة الطيبة النافعة، إذاعة رجاء، أن أهنئ جميع إخواني المستمعين بهذا الشهر العظيم المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة وأمن وإيمان وسلام وإسلام وعزة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعيننا أجمعين معاشر المستمعين على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره، وأن يبلغنا خاتمة هذا الشهر المبارك على طاعة وحسن عمل، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai akhir zaman. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah SWT, dan para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kami di awal bulan yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan, dan melewati radio ini dan juga TV ini, mengucapkan kepada para pendengar selamat atas kedatangan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan keimanan dan keamanan, bulan kemuliaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah SWT senantiasa membantu kita untuk melakukan puasa dan juga sholat malam, karena iman dan mengharap pahala dari Allah. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari neraka dan diampuni dosanya, baik yang kecil maupun yang besar. Dan semoga Allah SWT memperbaiki akhir dari bulan ini untuk kita, supaya kita di atas ketaatan dan memberikan kita hidayah kepada jalan yang lurus. Dialah Allah SWT yang mengabulkan doa-doa hambanya. لا نزال معاشر المستمعين الكرام في باب تحريم النياحة على الميت. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. السربال هو الثوب أو القميص، والقطران هو السائل الأسود، والجرب داء يصيب الجلد، والدرع ما يلبس على الصدر. وهذا الحديث فيه عقوبة شديدة يوم القيامة للنائحة، وأنها تقوم وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، وذلك أن الجزاء من جنس العمل. لما خاملت لما قابلت المصيبة بالجزع وعدم الصبر ولطم الخد وشق الجيب عوقبت بهذه العقوبة أنها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وخصت النائحة بالذكر دون النائح والحكم واحد فيهما، لأن هذا الأمر عن النياحة غالب في النساء لضعفهن وسرعة جزعهن. Masih kita di dalam bab diharamkannya meratap atas mayit. Sampai kita kepada hadis Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, wanita yang meratap apabila dia tidak bertobat sebelum meninggal dunia, maka akan dibangkitkan pada hari kiamat dan dia akan memakai pakaian dari qatiran dan jubah dari jarab. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud dengan sirbal di dalam hadis ini adalah thawb, yaitu pakaian. Dan yang dimaksud dengan qatiran adalah cairan yang berwarna hitam. Adapun dirak, maka yang dimaksud adalah pakaian yang menutupi dada, dan jarab adalah penyakit kulit. Hadis ini, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, berisi tentang hukuman yang keras dan ancaman yang keras terhadap seorang wanita yang meratap, yaitu akan memakai pakaian dari qatiran, cairan yang berwarna hitam, dan akan memakai dirak, yaitu pakaian yang menutupi dada yang berasal dari jarab, yaitu penyakit kulit. Dan yang demikian itu adalah balasan bagi amalan dia, karena wanita tersebut ketika di dunia dia menghadapi musibah dengan cara yang tidak dibenarkan, dengan menampar pipi, dengan menyobek pakaiannya, maka Allah SWT akan membalas pada hari kiamat dengan balasan tersebut. Dan penyebutan an-na'ihah, yaitu wanita yang meratap, hukumnya sama dengan lelaki yang meratap. Kenapa di dalam hadis ini dikhususkan padahal hukumnya sama? Karena an-niyahah, yaitu meratap, ini kebanyakan dilakukan oleh para wanita yang mereka adalah lemah hatinya. قال رحمه الله تعالى وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه، ألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا ولا ننثر شعرا، رواه أبو داود بإسناد حسن. وهذا فيه تحريم هذه الأعمال، أعمال أهل الجاهلية، من خمش الوجه والدعاء بالويل وشق الجيب وتمزيق الشعر، وأن هذه كلها أعمال جاهلية باطلة جاء الإسلام بتحريمها وإبطالها، وهي لا تغير من مصيبة شيء، وإنما تدل على جهل فاعلها وسفهه. وإلا أي شيء يصنع أن يخمش وجهه أو يشق جيبه أو يمزق شعره، ولكن المؤمن عند المصيبة يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الأمور كلها بتقدير الله سبحانه وتعالى، فيرضى ويسلم. وخصت المرأة بذلك، بهذه الوصية، لأن هذه الأعمال غالب وقوعها إنما هو في النساء. Hadis yang selanjutnya dari Usaid ibn Abi dari Asid bin Abi Asid At-Tabi'i, dari seorang wanita yang termasuk membaiat Rasulullah SAW. Wanita tersebut berkata, di antara perkara atau di antara janji yang diambil oleh Rasulullah SAW dari kita kaum wanita, yaitu perkara-perkara yang kita tidak boleh memaksiati beliau SAW, adalah supaya kita tidak mencakar wajah dan tidak berdoa dengan kebinasaan dan tidak menyobek pakaian dan juga tidak mengacak-acak rambut. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, di dalam hadis yang mulia ini ada pengharaman terhadap amalan-amalan jahiliyah yang disebutkan di dalam hadis ini. Di antaranya adalah mencakar wajah ketika terjadi musibah atau berdoa dengan kejelekan atau menyobek pakaian atau mengacak-acak rambutnya sendiri. Ini semua adalah termasuk perkara-perkara jahiliyah yang Islam datang untuk membatalkan akidah-akidah seperti ini atau amalan-amalan seperti ini. Dan amalan-amalan seperti ini tidak mengubah musibah itu sendiri. Hal itu hanya menunjukkan kebodohan orang yang melakukannya. Dan seorang mukmin, orang yang beriman, ketika terjadi musibah, dia menyadari bahwasanya apa yang akan menimpa dia tidak akan luput, dan apa yang luput darinya tidak akan menimpa dia. Semua perkara adalah di tangan Allah SWT. Oleh karena itu, ketika terjadi musibah, dia ridha. Ridha kepada Allah SWT. Dan disebutkan di sini, atau penyebutan wanita di dalam hadis ini, adalah karena amalan-amalan yang disebutkan kebanyakan dilakukan oleh kaum wanita. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala ma min mayyitin yamut fayaqumu bakihim فيقول واجب له وسيده أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه هكذا كنت رواه الترمذي وقال حديث حسن اللهز الدفع بجمع اليد في الصدر والحديث فيه معاشر المستمعين حرمة ندب الميت والمبالغة في وصفه وأن يوصف بما ليس فيه واجب له وعظيماه وأشياء من هذا القبيل وأن الميت يعذب بذلك وتزجره الملائكة في قبره وهذا محمول إذا كان أقر ذلك أو لم ينههم عن ذلك أو لم يحذرهم من ذلك في حياته نظير ما تقدم معنا في الحديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله حديث yang selanjutnya adalah hadith Abu Musa radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah seorang mayit meninggal dunia kemudian berdiri peratapnya dan mengatakan wajabalah wasayyidah, duhai gunungku, duhai majikanku, atau ucapan yang semisal, kecuali akan ditugaskan dua orang malaikat yang akan mendorongnya dengan keras, seraya mengatakan, apakah demikian engkau dahulu? Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang dimaksud dengan al-lahzu di dalam hadis ini adalah mendorong dengan mengumpulkan tangan di atas dada. Dan di dalam hadis ini ada keharaman meratap atau meratapi mayit, dan juga berlebih-lebihan di dalam mensifatinya. Artinya, mensifati mayit dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, seperti mengatakan, wajabalah, duhai gunungku, atau wasayyidah, wahai majikanku. Dan di dalam hadis ini pula, bahwasanya mayit akan diazab karena sebab yang demikian. Apabila ada orang yang meratap dan mengatakan ucapan-ucapan seperti yang tersebut di atas, maka mayit akan diazab. Dan ini maksudnya adalah apabila mayit tersebut sebelum meninggal dunia atau selama hidupnya, dia tidak pernah melarang orang lain atau keluarganya untuk melakukan yang demikian. Dan ini adalah semisal dengan hadis yang pernah kita bahas, bahwasanya seorang yang sudah meninggal dunia diazab karena tangisan orang yang meratapinya. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ithnatani fin nas huma bihim kufrun الطعن في النسب والنياحة على الميت رواه مسلم. وهذا الحديث فيه أن هذان العملان الطعن في أنساب الناس ذما وقيعة وقدحا وانتقاصا وكذلك النياحة على الميت أن هذا كله من عمل الجاهلية ومن أخلاق الكفار وأوصافهم، ولهذا قال هما بهم كفر، أي أنها من أعمال الكفر، لا أن من عملها يكون كافرا الكفر الأكبر، ولكن هذه الأعمال هي من أعمال الكفر ومن أعمال الكافرين، ليست من أعمال الإسلام ولا من أعمال المسلمين، لأن الإسلام جاء بمحاربة هذه الأعمال و التحذير منها وذمها وبيان خطورتها. وبهذا انتهى هذا الباب المتعلق بتحريم النياحة على الميت. حديث selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dua perkara yang tersebar di antara manusia dan ini adalah termasuk kufur, kekufuran, at-ta'nu fin nasab, yaitu mencela nasab, dan meratapi mayit. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan dua amalan yang termasuk amalan jahiliyah. Yang pertama adalah mencela nasab, mencela keturunan. Kemudian yang kedua adalah meratapi mayit. Dan keduanya adalah termasuk amalan jahiliyah dan termasuk sifat-sifat orang-orang kafir. Bukan maksudnya bahwasanya orang yang melakukannya adalah termasuk orang yang kafir dengan kekafiran yang besar dan keluar dari Islam. Tapi maksudnya bahwasanya dua perkara ini, yaitu mencela nasab dan juga meratapi mayit, adalah termasuk amalan yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan bukan amalan yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Karena Islam datang dan telah mengingatkan umatnya dari dua perkara ini. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan bab tentang diharamkannya meratapi mayit ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babun an-nahyu an ityan al-kuhani wal-munajjimin wal-arraf واصحاب الرمل والطوارق بالحصى وبالشعير ونحو ذلك. هذه كلها أعمال باطلة من أعمال الجاهلية، من أعمال أهل الضلال الذين يدعون بهذه الأعمال من كهانة أو تنجيم أو طرق بالحصى أو خط بالرمل أو نحو ذلك، يدعون من خلال هذه الأعمال معرفة الأمور المغيبة والأمور المستقبلة. والله سبحانه وتعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فأمر الغيب اختص الله بعلمه، وهؤلاء أدعياء، فمن صدقهم في دعواهم أنهم يعلمون الغيب ويعلمون الأمور المستقبلة فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك أن القرآن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام فيه أنه لا يعلم الغيب إلا الله، فإذا ادعى الكاهن أو المنجم أو الرمال أو قارئ الفنجال أو قارئ الكف أو من يخط في الأرض ادعى أنه يعلم الغيب فهو كافر بما أنزل على محمد، ومن صدقه أيضا فهو كافر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على خطورة إتيان هؤلاء، وأن هذا هدم للدين وضرره على الإنسان في فكره وعقله وعقيدته ضرر عظيم جدا. والحاصل أن الإسلام جاء بتحريم هذه الأعمال وتجريمها وإبطالها وبيان فسادها، وأن كلها أعمال جاهلية وضلال وكفر وباطل. Bab yang selanjutnya adalah bab larangan dari mendatangi para dukun dan para ahli nujum dan tukang ramal serta para peramal nasib dengan kerikil dan gandum dan yang semisalnya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, semua ini adalah termasuk amalan yang batil dan amalan orang-orang jahiliyah, orang-orang yang sesat, yang mereka mengaku mengetahui ilmu gaib, baik dengan cara melihat kerikil, atau dengan melihat bintang, atau menulis garis. Dan Allah SWT telah mengabarkan di dalam Al-Quran bahwasanya tidak ada yang mengetahui ilmu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah SWT. Ilmu gaib adalah termasuk kekhususan Allah SWT. Barang siapa yang mengaku bahwasanya dia mengetahui ilmu yang gaib, maka sungguh dia telah kufur mengingkari apa yang telah diturunkan kepada Muhammad SAW. Yang demikian karena di dalam Al-Quran Allah telah mengabarkan bahwasanya tidak mengetahui yang gaib kecuali Allah. Apabila seseorang di antara manusia mengaku, baik itu seorang tukang ahli nujum atau orang yang menggaris di tanah atau peramal atau orang yang membaca di mangkok misalnya, mengaku bahwasanya dia mengetahui ilmu yang gaib dengan cara-cara seperti itu, maka sungguh dia telah kufur mengingkari apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Demikian pula orang yang membenarkannya, maka dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Muhammad SAW. Dan ini menunjukkan kepada kita para pendengar yang dimuliakan oleh Allah tentang bahayanya amalan-amalan seperti ini, dan bahayanya mendatangi mereka, dan bahwasanya ini semua adalah termasuk penghancur agama dan dorornya, mudaratnya terhadap akidah kita sangat besar. Oleh karena itu, Islam melarang yang demikian dan mengharamkannya dan mengabarkan bahwasanya ini semua adalah kerusakan dan termasuk amalan jahiliyah dan termasuk amalan orang-orang yang sesat. Qala rahimahullah taala عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان فقال ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن ولية فيخلطون معها 100 كذبة متفق عليه. وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فيسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. قوله فيقرها هو بفتح الياء وضم القاف والراء أي يلقيها، والعنان بفتح العين. وهذا الحديث فيه حرمة إتيان الكهان، وأن الكهان كما وصفهم رسول الله عليه الصلاة والسلام ليسوا بشيء. وما أبلغ هذه الكلمة في وصف الكهان، ومن كان ليس بشيء بوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم له كيف يؤتى ويذهب إليه ويرتجى خيرا من جهته وهو ليس بشيء. ولما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الكهان أنهم أحيانا يحدثون بالحديث فيكون حقا، أخبر عليه الصلاة والسلام أن ذاك الحق النادر إنما هو كلمة يخطفها الجني فيلقيها في أذن وليه من الإنس وهو الكاهن فيكذب الكاهن معها 100 كذبة 100 كذبة. والناس عندما يسمعون منه هذه المرة يذكرونها وينسون كذبه الكثير، وهذه مصيبة الناس. الحاصل أن إتيان الكهان حرام ومفسد للدين وكفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. والكهان كما وصفهم رسول الله عليه الصلاة والسلام ليسوا بشيء. Hadis yang pertama di dalam bab ini dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, telah datang beberapa orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang para dukun. Maka beliau SAW mengatakan, laisu bisyai', mereka tidak bisa apa-apa. Maka mereka berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya mereka telah menceritakan kepada kami terkadang sesuatu dan sesuatu tersebut benar terjadi. Maka beliau SAW mengatakan, itu adalah sebuah kalimat dari kebenaran yang telah dicuri oleh seorang jin kemudian disampaikan kepada telinga walinya yaitu dukun tersebut, kemudian para dukun mencampur kebaikan yang satu tersebut dengan 100 kedustaan. Muttafaqun alaih. Di dalam riwayat Bukhari disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para malaikat turun ke awan kemudian menyebutkan perkara yang sudah diputuskan di langit, maka syaitan akan berusaha untuk mencuri pendengaran, maka dia pun mendengar dan menyampaikan kepada para dukun, kemudian para dukun mencampur dengan kebenaran yang satu tersebut dengan 100 kedustaan dari diri mereka sendiri. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, di dalam hadis ini ada keharaman untuk mendatangi para dukun. Dan bahwasanya mereka adalah manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan betapa kerasnya sifat yang telah beliau sebutkan apabila Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya para dukun tersebut laisu bisyai, tidak bisa apa-apa. Bagaimana seseorang mengharapkan kebaikan dari para dukun tersebut? Kemudian ketika beliau SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, terkadang mereka menyampaikan kepada kita sesuatu, kemudian sesuatu tersebut benar terjadi. Maka beliau SAW mengabarkan bahwasanya kebenaran yang sangat jarang tersebut pada asalnya adalah, atau pada hakikatnya adalah sebuah kalimat yang telah dicuri oleh jin, kemudian disampaikan kepada para walinya, yaitu para dukun tersebut. Kemudian dukun tersebut mencampur kebenaran yang hanya satu tersebut dengan ratusan atau dengan 100 kedustaan. Dan manusia pada umumnya atau kebanyakan ketika mendengar kebenaran yang diucapkan oleh seorang dukun, mereka melupakan kedustaan yang banyak. Dan ini adalah sebuah musibah. Dan Islam telah mengharamkan mendatangi dukun, dan bahwasanya ini adalah termasuk pengerusak agama, dan bahwasanya ini adalah termasuk kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hasilnya bahwasanya mereka para dukun, seperti yang dikabarkan oleh Nabi SAW, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Safiyyah بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما رواه مسلم. وهذا فيه الوعيد والتهديد لمن أتى كاهنا أو عرافا، وأن اتيان الكهان مضرة عظيمة على دين المرء وخطر بالغ عليه، فإن أتاه فإن مجرد الاتيان لا تقبل معه صلاة 40 يوما، وإذا وجد مع الاتيان كما يوضح ذلك الروايات الأخرى للحديث، إذا وجد مع الاتيان تصديق للكاهن بما يقول فهذا كفر بما أنزل على محمد، لأن فيما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام أن علم الغيب خاص بالله، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم أن يفقهنا في الدين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. Hadis yang selanjutnya adalah hadis Safiyyah bintu Abi Ubaid dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai mereka. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang artinya, barang siapa yang mendatangi tukang ramal kemudian menanyakan kepadanya tentang sesuatu kemudian membenarkannya, maka tidak diterima darinya sholat selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis yang mulia ini ada ancaman bagi orang yang mendatangi dukun atau tukang ramal, dan bahwasanya ini adalah bahaya yang sangat besar. Hanya sekedar mendatangi maka tidak diterima darinya sholat selama 40 hari. Dan apabila mendatangi dan sekaligus membenarkan, maka sebagaimana yang telah berlalu, berarti dia telah kufur, mengingkari apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena di antara yang diturunkan kepada beliau di dalam Al-Quran, bahwasanya ilmu gaib tidak mengetahuinya kecuali Allah. dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefaqihan, pemahaman di dalam agama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki perkara kita semuanya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa hambanya. Jazakallahu khairan, kami mengucapkan kepada Fadilatul Syekh atas sedersinya disampaikan. Karena waktu yang tidak memungkinkan kita bagi untuk menyampaikan sesi tanya jawab, maka kami mohon kepada Fadilatul Syekh untuk menutup dari sekitar di sore hari ini. في ختام هذا اللقاء أسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا إنه سميع قريب مجيب وإلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته